Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 181. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga. Hak Tetangga. Ketahuilah bahwa tetangga itu menghendaki hak di balik apa yang dikehendaki oleh persaudaraan Islam. Tetangga Muslim berhak apa yang menjadi hak tiap-tiap Muslim. Bahkan lebih lagi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga itu tiga. Tetangga yang mempunyai satu hak, tetangga yang mempunyai dua hak, dan tetangga yang mempunyai tiga hak. Maka tetangga yang mempunyai tiga hak, yaitu tetangga Muslim yang mempunyai ikatan kefamilian. Ia mempunyai hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak kefamilian. Adapun yang mempunyai dua hak, yaitu tetangga Muslim yang mempunyai hak ketetanggaan dan hak keislaman. Adapun yang mempunyai satu hak, yaitu tetangga musyrik atau bukan Muslim. Dirawikan Al-Hasan bin Sufyan dan Al-Bazar. Maka perhatikanlah betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bagi orang musyrik itu hak disebabkan semata-mata ketetanggaan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbaiklah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan engkau, niscaya engkau itu Muslim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senantiasalah Jibril menasihati aku mengenai tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan menerima pusaka dari tetangganya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Surai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada beriman seorang hamba sebelum tetangganya aman dari kejahatan-kejahatannya." Diriwayatkan Bukhari dari Abu Surai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang pertama dari dua orang lawan pada hari kiamat ialah dua orang yang bertetangga." Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Uqbah bin Amir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau melemparkan anjing tetangga engkau, maka sesungguhnya engkau telah menyakitinya." Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an lalu mengatakan kepadanya bahwa aku mempunyai tetangga yang menyakitkan aku, memaki dan menyempitkan aku. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjawab, "Pergilah. Jikalau orang itu telah berbuat maksiat kepada Allah mengenai engkau, maka taatilah Allah mengenainya." Ditanyakan kepada Rasulullah SAW bahwa seorang wanita berpuasa siang hari, mengerjakan sholat pada malam hari dan berbuat yang menyakitkan tetangganya. Lalu Nabi SAW menjawab, "Wanita itu dalam neraka." Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Hurairah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tetangganya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki tadi, sabarlah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya kali ketiga atau kali keempat, campakkanlah harta bendamu ke jalan raya. Laki-laki itu menerangkan, maka orang banyak melalui tempat itu. Seraya bertanya, mengapa begini? Maka orang menjawab, bahwa yang punya harta benda ini disakiti oleh tetangganya. Lelaki itu menyambung, lalu orang banyak itu berkata, tetangga itu dikutuk oleh Allah kiranya. Maka tetangga itu lalu datang kepada orang yang punya harta benda tersebut, seraya berkata kepadanya, ambillah kembali harta bendamu itu. Demi Allah, aku tidak akan mengulangi lagi menyakitimu. Diriwayatkan Abu Dawud, Ibn Hibban, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tetangganya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang itu menyerukan di pintu masjid, ketahuilah bahwa 40 rumah itu adalah tetangga. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tabarani dari Ibnu Ka'ab bin Malik. Az-Zuhri berkata, 40 begini, 40 begini, 40 begini, dan 40 begini. Ia menunjukkan ke 4 penjuru. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahagia dan celaka itu pada wanita, tempat tinggal, dan kuda. Maka bahagia pada wanita ialah ringan emas kawinnya atau maharnya, mudah mengawininya, dan baik akhlaknya. Celakanya pada wanita ialah mahal emas kawinnya, sukar mengawininya, dan buruk akhlaknya. Bahagia pada tempat tinggal ialah luas dan baik tetangganya yang mendiami tempat itu. Dan celakanya pada tempat tinggal ialah sempit dan jahat tetangga yang mendiami tempat itu. Kebahagiaan pada kuda ialah mudah mengendarainya dan baik tingkah lakunya. Dan celakanya pada kuda ialah sukar mengendarainya dan jahat tingkah lakunya. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. Ketahuilah bahwa tidaklah hak tetangga itu mencegah menyakitkannya saja, tetapi ia juga menanggung kesakitan. Sesungguhnya tetangga itu mencegah yang menyakitinya, maka tidaklah pada yang demikian itu menunaikan hak untuk tetangga. Tidaklah mencukupi menanggung yang menyakitkan saja, tetapi juga tidak boleh tidak daripada berkasih sayang, berbuat kebajikan dan amal baik. Karena dikatakan, sesungguhnya tetangga yang miskin bergantung pada tetangga yang kaya pada hari kiamat. Maka mendoalah tetangga yang miskin itu. Wahai Tuhanku, tanyakanlah si ini, mengapakah ia mencegah aku dari kebaikannya dan menutupkan pintunya kepada aku. Sampai berita kepada Ibnu Mukaffa bahwa tetangganya menjual rumahnya karena hutang yang dipikulnya. Dan Ibnu Mukaffa duduk pada naungan rumah orang itu. Lalu ia berkata, jadi aku tidak akan bangun berdiri demi kehormatan naungan rumahnya jikalau dijual rumahnya ini karena kemiskinan. Maka Ibnu Mukaffa menyerahkan kepada tetangganya harga rumah, seraya berkata, jangan engkau jual rumah ini. Setengah mereka mengadukan banyaknya tikus di rumahnya. Lalu orang mengatakan kepadanya, kalau engkau menyimpan kucing, bagaimana? Lalu orang itu menjawab, aku takut bahwa tikus itu mendengar suara kucing. Lalu lari ke rumah tetangga. Maka jadilah aku menyukai bagi tetangga-tetangga itu apa yang tidak aku sukai bagi diriku sendiri. Jumlah hak tetangga ialah bahwa memulainya dengan memberi salam. Tidak memanjangkan berkata-kata dengan tetangga. Tidak membanyakkan pertanyaan tentang keadaannya. Mengunjunginya waktu sakit. Bertakziah kepadanya waktu mendapat musibah. Dan tegak berdiri bersama dalam bertakziah itu. Mengucapkan selamat padanya pada kegembiraan. Dan melahirkan bersekutu pada kesukaan bersama dia. Memaafkan kesalahannya. Tidak memandang dari loteng rumah akan hal-hal yang memalukan atau auratnya. Tidak mempersempit padanya pada meletakkan kayu atas dindingnya. Dan pada tempat menuangkan air dari pancurannya. Dan pada tempat membuangkan tanah di halamannya. Dan tidak menyempitkan jalannya ke rumah. Dan tidak mengikutinya dengan memandang pada barang yang dibawanya pulang ke rumahnya. Dan menutupkan apa yang terbuka dari hal-hal yang memalukannya atau auratnya. Dan mengangkatkan dari kejatuhan apabila menimpa atas dirinya sesuatu bencana. Dan tidak lupa memperhatikan rumahnya ketika dia tidak ada. Dan tidak mendengar kata-kata yang mengenainya. Dan memicingkan mata daripada melihat wanita yang ada di rumahnya. Dan tidak selalu melihat kepada babunya. Dan bersikap lemah lembut dalam berkata-kata dengan anaknya. Dan menunjukkan apa yang tiada diketahuinya dari urusan agama dan dunianya. Inilah sejumlah hak-hak yang telah kami sebutkan untuk umumnya kaum muslimin. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adakah engkau ketahui apakah hak tetangga itu? Kalau ia meminta tolong kepadamu, maka engkau tolong dia. Jikalau ia memohon bantuanmu, maka bantulah ia. Kalau ia meminta berhutang kepadamu, maka hutangilah dia. Kalau ia memerlukan, maka kembalikanlah kepadanya. Kalau ia sakit, maka kunjungilah dia. Kalau ia meninggal, ikutilah jenazahnya. Kalau ia memperoleh kebajikan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Kalau ia memperoleh musibah, maka bertakziahlah kepadanya. Janganlah engkau meninggikan bangunan rumah terhadap rumahnya. Lalu terlindunglah angin baginya, kecuali dengan keizinannya. Janganlah engkau menyakitinya apabila engkau membeli buah-buahan, maka hadiahkanlah kepadanya. Jikalau tidak engkau berbuat yang demikian, maka masukkanlah buah-buahan itu dengan tersembunyi. Dan tidaklah buah-buahan itu dikeluarkan oleh anakmu untuk membawa kemarahan anaknya. Janganlah engkau menyakitinya dengan bau masakan di kualimu, kecuali engkau ambilkan baginya dari masakan itu. Adakah kamu tahu apakah hak tetangga itu? Demi Allah, di mana nyawaku dalam kekuasaannya, tiada yang menyampaikan hak tetangga itu selain orang yang dianugerahkan rahmat oleh Allah. Diriwayatkan Al-Haraiti dan Ibnu Uda dari Amr bin Su'aib. Begitulah yang diriwayatkan Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari neneknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mujahid berkata, "Aku berada pada Abdullah bin Umar dan pelayannya sedang mengupas kambing. Maka berkata Abdullah, 'Hai pelayan, apabila engkau sudah mengupas kambing itu, maka mulailah dengan tetangga kita, orang Yahudi.' Ia mengatakan yang demikian itu berkali-kali. Maka bertanya Mujahid kepada Abdullah bin Umar, 'Berapa kali engkau mengatakan ini?' Abdullah menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa menasihatkan kami mengenai tetangga, sehingga kami takut bahwa tetangga itu akan mewarisi dari tetangganya.'" Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi Hisham berkata, Al-Hasan berpendapat, tiada mengapa engkau memberi makanan kepada tetangga Yahudi dan Nasrani dari udiah atau sembelihan kurban engkau. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, diwasiatkan kepadaku oleh kecintaanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, apabila engkau masak suatu kuali, maka banyakkanlah airnya. Kemudian lihatlah kepada setengah penghuni rumah dari tetanggamu, maka ambillah untuk mereka daripadanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, yang seorang menghadap padaku dengan pintunya, dan yang lain jauh dengan pintunya daripadaku. Kadang-kadang yang ada padaku tiada mencukupi untuk keduanya, maka manakah di antara keduanya yang lebih besar haknya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang menghadap kepada engkau dengan pintunya. Diriwayatkan Bukhari dari Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat anaknya Abdurrahman memegang pundak kepala tetangganya, lalu berkata, janganlah engkau memegang pundak kepala tetangga engkau, karena tetangga ini kekal atau tidak pergi, sedang manusia lain itu pergi. Al-Hasan bin Isa al-Naisaburi berkata, aku bertanya kepada Abdurrah bin Mubarak dengan mengatakan, laki-laki tetangga datang kepadaku lalu mengadukan pelayanku. Bahwa pelayan itu telah mendatangkan kepadanya sesuatu hal, dan pelayan itu mungkir terhadap apa yang dilakukan. Aku tidak suka memikulnya, mungkin pelayan itu tidak bersalah. Dan aku tidak suka pula membiarkan pelayan itu begitu saja, nanti tetanggaku bertanya lagi kepadaku. Maka bagaimanakah aku perbuat? Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, sesungguhnya pelayanmu itu mungkin telah berbuat suatu perbuatan yang mengharuskan diberi pelajaran. Maka jagalah yang demikian terhadap pelayan itu. Maka apabila ia dikadukan oleh tetanggamu, maka ajarilah dia di atas kejadian itu, sehingga kamu telah menyenangkan tetanggamu dan telah mengajarkan pelayanmu di atas kejadian itu. Dan ini adalah kelemah lembutan, menghimpunkan di antara dua hak, hak tetangga dan hak pelayan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sifat mulia itu 10. Ada pada laki-laki dan tidak ada pada ayahnya. Ada pada budak belian dan tidak ada pada tuannya. Sifat-sifat itu dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang dikasihinya, yaitu benar pembicaraannya, dibenarkan orang, memberi kepada yang meminta, membalas dengan layak segala perbuatan, bersilaturahmi, memelihara amanah, menjaga keamanan tetangga, menjaga keamanan teman, dan memuliakan tamu. Dan yang di atas atau yang lebih utama dari sifat-sifat itu ialah malu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita Islam, janganlah seorang tetangga menghinakan tetangganya yang memberikan walaupun kuku kambing. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setengah dari kebahagiaan manusia muslim ialah mempunyai tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh atau yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. Diriwayatkan Ahmad dari Nafi bin Abdul Harith. Abdullah berkata, seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku mengetahui bahwa aku telah berbuat baik atau berbuat jahat?" Nabi SAW menjawab, "Apabila engkau telah mendengar tetangga engkau mengatakan, maka bahwa engkau telah berbuat baik, maka adalah engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat jahat, maka adalah engkau telah berbuat jahat." Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani. Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mempunyai tetangga pada suatu tanah perkebunan, atau tetangga itu sekutunya atau teman sekongsi, maka janganlah menjual hartanya sebelum mengemukakan harta itu kepadanya." Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukumnya bahwa tetangga itu boleh meletakkan perkayuan rumahnya dalam pagar tetangganya. Setuju ia yang demikian atau tidak setuju? Diriwayatkan Al-Kharidi dari Abu Hurairah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah dilarang oleh seorang kamu akan tetangganya untuk meletakkan perkayuannya pada dindingnya." Abu Hurairah berkata, "Tiada suka aku melihat kamu berpaling daripadanya. Demi Allah, sesungguhnya akan aku lemparkan barang-barang itu di antara bau-baumu." Setengah ulama memandang wajib yang demikian, dan Nabi SAW bersabda, "Barang siapa dikehendaki oleh Allah padanya kebajikan, niscaya dianugerahinya madu." Lalu orang bertanya, "Bagaimanakah dianugerahinya madu?" Nabi SAW menjawab, "Dianugerahinya kepadanya mencintai tetangganya." Diriwayatkan Ahmad dari Abi Unaisah Al-Khawlani.